Indonesia muda kehidupan. Kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa untuk berpangku tangan, setiap tetes peluh dan darah takkan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Tiada masa untuk berpangku tangan.